إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله وبإذن الله تعالى dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata pada malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan majelis ta'lim kita dengan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan tentang anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid dan manfaat daripada mengenal atau mempelajari tauhidullah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui dari syurut kalimat la ilaha illallah, syarat-syarat diterimanya persaksian kita terhadap kalimat la ilaha illallah yang merupakan sentral daripada tauhid. Naam, bahwasanya syarat dari kalimat la ilaha illallah ada 8 syarat yang terkumpul dalam satu bait syair, yaitu ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wal inqiyadu wal qabulu laha wa zida thaminuha Al-kufranu bima siwal ilahi minal asya qada uliha. Yaitu yang pertama, al-ilm, yang menafikan kejahilan. Yang kedua adalah al-yaqin, yang meniadakan keraguan, asyak. Yang ketiga, as-sidq, al-ikhlas, yang menafikan kesyirikan. Kemudian yang keempat, as-silqu, yang menafikan al-kadhib, kedustaan. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah, kecintaan yang meniadakan kebencian. Yang keenam, al-inqiyad, yaitu ketundukan, kepatuhan, yang meniadakan penentangan. Dan yang ketujuh adalah al-qabul, penerimaan, yang meniadakan peninggalan, meninggalkan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah al-kufranu bima siwal ilah, yaitu mengingkari seluruh sesembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengingkarinya, mengingkari sesembahan tersebut, segala bentuk tagut yang ridha untuk diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, itulah tagut. Jadi tagut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi yang pemiliknya ridho dengannya. Naam, maka dia adalah tagut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul, visi dan misinya adalah bagaimana berdakwah, mewujudkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk tagut, segala bentuk sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada fasal berikutnya atau pembahasan berikutnya adalah al-ihtimam bil aqidati wat tauhid. Perhatian dan sungguh-sungguh terhadap pelajaran akidah dan tauhid. Naam. Soal yang pertama, pertanyaan pertama, limadza nahtammu bit tauhidi aktsaru min ghairihi? Atau aktsara min ghairihi. Kenapa kita perhatian terhadap tauhid lebih dari yang lainnya? Naam, artinya dari seluruh syariatul Islam yang paling kita mengambil perhatian dengannya, mengutamakannya adalah perkara tauhid dari yang lainnya. Mengapa? Jawabannya kata Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, yang pertama adalah nahtammu bitauhidi li asbabin katsiratin minha. Ya, kita mementingkan perkara tauhid dari yang lainnya karena banyak sebab, di antaranya yang pertama at-tauhidu diddu syirki huwa ar-ruknul asasi alladhi yubna alaihi al-islam wa yatamathalu fi syahadatain la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Karena tauhid yang merupakan lawan dari kesyirikan itu adalah ar-ruknul asasi, adalah rukun yang paling asas, rukun yang paling mendasar, yang paling asas, yang yubna alaihil islam, yang Islam itu dibangun di atasnya, di atas rukun asas tersebut. Berarti Islam dibangun di atas tauhid. Dan ini terwujudkan pada ucapan dua persaksian kita, syahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Naam. Yaitu mempersaksikan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah, yang diibadahi secara benar, secara hak, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan mempersaksikan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini diambil dari hadis yang ma'ruf dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma terkait dengan rukun-rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, ila akhir hadis. Bahwa dibangun Islam itu di atas lima asas, lima pondasi. Yang paling pertamanya adalah syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Naam, di sini menunjukkan bahwa tauhid adalah merupakan rukun asas yang Islam itu dibangun di atasnya, di atas rukun dan asas tersebut. Bahkan dari lima asas, yang paling pentingnya, yang paling pertamanya adalah syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Naam. Ya, kalau suatu bangunan diibaratkan dengan suatu bangunan sebagaimana Rasulullah memisalkannya dengan suatu bangunan, maka at-tauhid, syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, itu adalah cakar ayamnya, pondasinya. Ya, adapun salat yang merupakan rukun yang kedua, asas yang kedua adalah merupakan tiangnya, tiangnya bangunan tersebut. Ya. Dan seterusnya barakallahu fikum, sampai kepada atapnya yang tertinggi dari amalan yang tertinggi, ya, adalah jihad fisabilillah, yaitu atapnya bangunan tersebut. Nah, barakallahu fikum, maka ini sebab yang pertama sehingga kita lebih mendahulukan, lebih perhatian terhadap perkara tauhid, ya, yang merupakan lawan daripada kesyirikan dibanding dengan, ya, hukum-hukum yang lainnya, perkara-perkara yang lainnya dalam syariatul Islam. Naam, yang kedua, kita lebih mementingkan perkara tauhid dari yang lainnya, huwa alladhi yudkhilu bihil kafira al-islama fala yuqtal. Karena tauhid, dialah yang memasukkan dengannya orang yang kafir ke dalam Islam, sehingga orang kafir itu tidak lagi diperangi atau dibunuh karena sebab dia masuk ke dalam Islam. Naam. Karena dia masuk ke dalam Islam, sehingga dengan dia Islam berarti dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan dua persaksian tersebut, syahadatain. Naam, barakallahu fikum. Sebagaimana dalam hadis yang juga berulang-ulang kita sampaikan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, tauhid. Ya. Jika mereka mengucapkannya asamu minni di ma'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah taala. Ya illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Jika mereka mau mengucapkannya, mau melakukan, ya, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka terpeliharalah, ya, darahnya dan hartanya. Yakni haram untuk dibunuh dan haram untuk dirampas hartanya, karena dia muslim yang mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka sebab yang kedua, bahwasanya dengan tauhidlah orang yang kafir menjadi Islam sehingga dia tidak dibunuh. Ya, maksudnya walaupun seorang mengaku Islam, tapi kalau dia tidak faham tauhid, dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah keislamannya. Tidak keluar dari hukum kufur. Barakallahu fikum. Ya, karena dia pasti akan melakukan kesyirikan. Ketika dia tidak memahami tauhid dengan baik, maka pasti dia akan jatuh kepada berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Apakah itu syirik besar, syirik kecil, atau syirkun khafi, syirik yang samar, yang lebih samar daripada langkahnya semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Barakallahu fikum. Maka ini sebab yang kedua. Yang ketiga, kita lebih mementingkan perkara tauhid, mendahulukannya dari yang lainnya, karena da'watu jami'il mursalin ila umamihim. Qala Allah taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Karena tauhid adalah merupakan dakwanya seluruh para rasul kepada umat-umat mereka. Allah taala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Benar-benar kami mengutus pada setiap umat, setiap generasi seorang rasul, agar mereka memurnikan tauhid hanya kepada Allah taala, ibadah, dan menjauhi segala bentuk taghut, yakni kesyirikan. Maka seluruh rasul yang diutus oleh Allah taala dakwanya adalah tauhidullah. Bagaimana umat manusia ini mentauhidkan, mengesakan, menyendirikan Allah taala dalam seluruh jenis ibadah. Ya, semua rasul dari Nuh alaihissalam sampai kepada nabi kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim alaihissalatu wassalam, beliau seluruh para rasul yang pertama dari yang terakhir sampai yang terakhir, semuanya berdakwah dengan tauhidullah. Ya, bahkan kesyirikan itu muncul yang merupakan lawan dari tauhid itu di masa Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum masa Nabi Nuh tidak ada kesyirikan dari Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nuh. Yang ada adalah dosa-dosa biasa, bukan kesyirikan, membunuh, ya, merampok dan lain sebagainya. Tetapi kesyirikan belum ada. Kesyirikan itu muncul di zaman Nabi Nuh sebelum beliau diutus, yaitu mengkultuskan 5 orang soleh, ya, wali-wali Allah yang mereka itu meninggal dunia lalu generasinya mengibadahinya, ya, menyembahnya, ya, yang awalnya melukis gambarnya, lukisannya, lima orang soleh tersebut, lalu dipajang di majelis-majelis mereka dalam rangka mengenang jasa-jasanya. Tapi setelah itu meninggal generasi yang pertama, muncul generasi berikutnya, bergeser, ya, bergeser dari yang semula hanya sekedar mengenang jasa-jasanya, berubah menjadi apa? Peribadatan, ya, pengkultusan. Naam. Sehingga ujungnya lima orang soleh tadi disembah, ya, dijadikan sebagai ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini Allah kekalkan dalam surah Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra wa qad adallu fala tazidil zalimina illa dhalala. Naam. Allah taala mengekalkan dalam surah Nuh, mereka mengatakan, yakni para pelaku-pelaku syirik ini, la tadharunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, yaitu waddan wala suwa'an, orang yang bernama Wad, yang bernama Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan itu, ya, yakni setelah mereka lukis, ya, gambarnya, membuatkan patung-patungnya. Nah, ketika Nabi Nuh diutus berdakwah, ya, untuk memberantas, meninggalkan semua bentuk-bentuk peribadatan yang syirik tersebut. Tapi mereka menentang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka menentang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga sunnatullah mereka diazab oleh Allah Ta'ala dengan ditenggelamkan. Ya, kaum Nuh yang ma'ruf dalam sejarahnya di dalam Al-Quranul Karim. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan bersama kurang lebih 80 pengikut beliau, di mana beliau berdakwah 950 tahun. Cuman 80 kurang lebih pengikutnya. Sehingga Allah tidak menuntut Nabi Nuh, mengapa pengikutmu cuman sedikit? Barakallahu fikum. Bahkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, ya, umat yang besar jumlahnya, atau sebelumnya diperlihatkan oleh para nabi dan pengikutnya, ada nabi yang pengikutnya cuman rohat, ya, di bawah 10. Ada yang nabi laisa mahu illa rajulun aw rajulan, tidak ada pengikutnya melainkan satu orang atau dua orang. Ada nabi yang raaitu nabiyan wa laisa ma'ahu ahad, ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Nah, Allah tidak menuntut kepada mereka, kenapa tidak ada pengikutmu? Barakallahu fikum. Ya, sehingga di sini dalil bahwasanya, ya, pengikut jumlah, ya, yang mengikut dari orang yang berdakwah itu bukan ukuran bahwa itu kebenaran. Bahkan kalau sunnatullah, kandungan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan nas sun soreh, nas yang jelas bahwa kebenaran itu selalu jumlahnya lebih sedikit daripada kebatilan. Barakallahu fikum. Kalau memang benar-benar orang yang mendakwakan kebenaran itu istiqomah dan jujur di dalamnya, maka sunnatullah menunjukkan bahwa pengikutnya lebih sedikit dibanding dengan orang-orang yang mengikuti kebatilan. Dan ini sekian banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan cukup hadis yang antum ketahui semua, hadis iftirakul ummah, 73 golongan, 72 dalam neraka, satu golongan saja yang masuk surga. Di sini dalil barakallahu fikum yang menunjukkan penduduk surga lebih sedikit dibanding dengan penduduk neraka. Dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu 1 banding 1000. Penduduk surga 1, yang masuk dalam neraka adalah 1000 dari seluruh manusia. Naam. Walhasil, barakallahu fikum, Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah berdakwah kepada tauhid. Ya, memberantas kesyirikan yang terjadi pada kaumnya. Naam, yang Allah Ta'ala kekalkan dalam api neraka, di dalam astagfirullah, di dalam Al-Quran. Lalu kemudian ketika kaumnya menentang, maka sunnatullah menunjukkan mereka disiksa oleh Allah Ta'ala di dunia dengan ditenggelamkan di laut. Ya, laut yang pasang, dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh bersama pengikutnya yang sedikit. Nah, barakallahu fikum. Sampai kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, yang diutus oleh Allah karena sebab kesyirikan yang menyebar kembali di Jaziratul Arab dengan menghidupkan 5 patung yang di zaman Nabi Nuh itu terdampar di pesisir pantai Jeddah, dihidupkan oleh Amr bin Luhai, lalu mengajak kaumnya untuk menyembah beribadah kepada patung-patung tersebut. Terjadi kembali kesyirikan, menyebar di Jaziratul Arab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengutusannya adalah karena tauhid. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl yang telah kita bacakan ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Apa visi dan misinya? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Visi dan misi yang diutus seluruh rasul yang diutus oleh Allah adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nah, ini sebabnya pengutusan para rasul. Ya, bahkan sebab diciptakannya seluruh makhluk ya adalah karena tauhid. Ini sebab yang keempat. Ya, bahwa kenapa kita lebih mementingkan tauhid dari yang lain? Li'annahu wallazi khalaqallahu al-'alam li'ajlihi. Karena dengan tauhid itu menjadi sebab Allah menciptakan alam semesta ini. Perhatikan bahwa alam semesta dicipta oleh Allah karena sebab tauhid. Barakallahu fikum. Dan terkhususkan ciptaan jin dan manusia karena sebab tauhid. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kalau bukan karena ibadah. Kalau bukan agar mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada. Artinya tidak akan dicipta kita semua manusia dan juga para jin kalau bukan karena sebab tauhid. Barakallahu fikum. Kita lihat dalam suratul Baqarah, ya, yang masyhur, yang mungkin kita semua menghafalkannya. Barakallahu fikum. Ya, firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Di sini lebih umum, Allah Ta'ala menyeru seluruh manusia, tidak khusus orang yang beriman saja, semua manusia untuk memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, Rabb kalian, yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menciptakan bumi sebagai hamparan, menciptakan langit sebagai atap bangunan, lalu menurunkan hujan dari langit dan menimpa bumi ini, lalu bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, terciptalah makanan yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di bumi ini. Semua yang Allah yang menciptakannya. Untuk apa Allah ciptakan? U'budu rabbakum. Untuk karena agar kalian mentauhidkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan agar jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah kesyirikan, tandingan, padahal kalian mengetahuinya. Jadi barakallahu fikum, sebab penciptaan alam semesta ini adalah karena sebab tauhid. Sebab penciptaan jin dan manusia karena tauhid. Sebab diciptakannya surga neraka dan seluruhnya adalah karena tauhid. Naam, dengan sebab itulah kita lebih mengutamakan, mementingkan perkara tauhid dibanding dengan yang lainnya, mendahulukannya. Ya, para nabi demikian, para rasul demikian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan tauhid, diutus oleh Allah 13 tahun di Mekah, 10 tahun sebelum perintah syariat yang lainnya. Perintah sholat turun 3 tahun di Mekah, Ya, sebelum itu 10 tahun murni dakwah tauhid. Tidak ada dakwah yang lain. Tauhid. Setelah 10 tahun di Mekah, ya, turunlah perintah salat. Beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Taala, kemudian disyariatkanlah salat. Rasulullah salat 3 tahun di Mekah, genap 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Ya, 10 tahun di Madinah, setelah itu Rasulullah meninggal dunia barakallahu fikum dengan umur 63 tahun. Naam. Walhasil belum ada hukum-hukum atau perintah-perintah syariat yang lainnya. Tetapi yang ada adalah tauhid. Ya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa perkara tauhid kita lebih perhatian dengannya dan lebih mementingkannya dalam dakwah, ya, kita kepada umat manusia. Hendaklah kita menitik beratkan kepada perkara tauhid ini. Nah, karena percuma mereka sholat, puasa, zakat, namun memiliki keyakinan kesyirikan dalam kalbunya, melakukan kesyirikan dengan amalan-amalannya, ucapannya, perbuatannya. Nah, maka itu akan sia-sia barakallahu fikum. Ya, akan sia-sia. Maka semua kita tidak menginginkan akan mendapati amalannya di sisi Allah nanti sia-sia. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami datang menghadapi amalan-amalannya para hamba nanti di hari kiamat, kata Allah. Lalu kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Haba'an mansura. Yakni tidak berarti, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sebab mereka jatuh dalam kesyirikan. Karena sebab mereka melakukan kesyirikan, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, terlebih-lebih dengan keyakinan di dalam kolbu waliyadu billah. Ya, kaum muslimun masih banyak yang memiliki keyakinan-keyakinan syirkiyah. Ya, sebagai contoh misalnya, nah, meyakini bahwa fulan yang meninggal dunia bisa memberi manfaat, mengetahui perkara gaib. Ya, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyebut-nyebut nama orang tersebut, ya, yang kita yakini bahwa dia punya karomah, maka disebut-sebut namanya. Ya, ini keyakinan syirik barakallahu fikum. Atau meyakini berdoa harus di sisi kuburannya, syirik. Nah, ya, sama juga dengan memanggil, ya, meyakini orang-orang tertentu bisa berdoa menolak hujan, turunnya hujan, ya, yang dikenal dengan pawang-pawang, waliyadu billah, ya, atau ketika hendak melaksanakan pesta pernikahan misalnya, ya, untuk menahan hujan melakukan ritual tertentu, ya, berbagai macam ragamnya, ada yang dengan waliyadu billah celana dalam, ada dengan alat-alat tertentu untuk meyakini bahwa dengan cara itu bisa menolak hujan, ya, sehingga pesta pernikahannya bisa lancar, waliyadu billah. Semua ini keyakinan syirkiyah. Nah, mengkultuskan individu, meyakini wali-wali bahwa mereka itu punya karamah demikian dan demikian, ini yang banyak, ya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, bahkan Rasulullah sebagai Rasul, manusia yang paling afdol, beliau marah ketika dipuji berlebihan. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, datang seorang lelaki memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Anta sayyidun nas wa anta sayyidu ibnu sayyidin nas." Engkau adalah pimpinannya manusia, engkau adalah anak pimpinan manusia, engkau adalah. Rasulullah marah, ya, kepada orang tersebut, dan beliau mengatakan, "La tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam." Jangan engkau berlebih-lebihan terhadap diriku sebagaimana berlebih-lebihannya kaum Nasara terhadap Nabi Isa. Bagaimana kaum Nasrani berlebihannya kepada Nabi Isa sampai mereka meyakini Nabi Isa adalah anaknya Allah. Auliyadu billah. Atau titisannya Allah, Tritunggal. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Benar-benar sungguh kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah yang ketiga dari tiga. Maksudnya Trinitas. Ini keyakinannya kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allah Ta'ala menegaskan bahwa itu kekufuran. Telah kafir orang yang meyakini demikian. Maka Rasulullah marah. Jangan sampai kalian memujiku berlebihan sehingga seperti kaum Nasrani berlebihan terhadap nabinya Nabi Isa alaihissalam. Nah, akan tetapi kita muliakan, kita agungkan beliau sebagai nabi dan rasul, sebagai manusia yang paling afdal di muka bumi ini. Kita muliakan dan agungkan beliau, dan kita mencintai beliau melebihi daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri, terhadap kedua orang tua, terhadap seluruh manusia. Barakallahu fikum. Tetapi bukan berarti kita menyembah beliau. Bukan berarti kita meyakini bahwa beliau punya sifat uluhiyah, sifat ubudiyah yang berhak diibadahi, yang berhak dimintai doa. Tidak. Beliau sudah meninggal dunia. Beliau manusia biasa. Tidak boleh dimintai doa yang Allah Ta'ala telah kekalkan di dalam Al-Quran. Qul innama ana basyar mithlukum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka semua bahwa engkau adalah manusia biasa seperti kalian yang menyembah kepada Allah, tetapi tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Demikian barakallahu fikum. Walhasil bahwasanya penciptaan seluruh alam semesta dan khususnya jin dan manusia sebabnya adalah karena tauhid. Karena tauhid. Bahkan pengutusan para rasul juga diutus karena tauhid. Dan diturunkannya wahyu dari langit, dari Alkitab, kitab-kitab dari langit juga karena sebab tauhid. Semua ada di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa annahu la ilaha illa huwa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun melainkan kami turunkan kepadanya wahyu. Ya, isi dari wahyu itu, visi dan misinya adalah murnikanlah ibadah itu hanya kepada-Ku, kata Allah. Naam. Jadi semua karena tauhid. Naam, sehingga kita lebih mementingkannya dari yang lainnya. Kemudian sebab yang kelima, kata beliau Syekh Muhammad Jamil Zainu Hafidah rahimahullahu taala, at-tauhidu yashmalu tauhid ar-rabbi wal ilah wal hukma, yashmalu tauhid ar-rabbi wal ilah wal hukmi wal asma'i was sifat wa jami'i anwa'il ibadat. Karena tauhid itu adalah mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid hukumiyah, ya, tauhid al-hukum dan tauhid asma wa sifat dan seluruh jenis-jenis ibadah. Nah, di sini barakallahu fikum penting kita memahami, ya, ucapan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini beliau menyebutkan tentang al-hukum. Jadi sudah terdahulu pembahasan kita bahwa jenis tauhid ada tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tidak ada tauhid yang keempat. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian mereka yang mengatakan tauhid yang keempat adalah tauhid hakimiyah atau tauhid al-hukumiyah. Nah, maka tauhid terkait dengan hakimiyah ini telah mencakup di dalam tauhid uluhiyah dan dalam tauhid rububiyah. Jadi tidak perlu diciptakan tauhid yang keempat. Ya. Memang pembahasan jenis tauhid tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa tauhid terbagi tiga. Tapi ini muncul dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan istiqra, penelitian dari dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya jenis tauhid itu ada tiga. Tidak ada yang keempat. Adapun tauhid hakimiyah, maka dia masuk sebagiannya maknanya dalam tauhid uluhiyah dan sebagiannya masuk dalam makna tauhid rububiyah. Nah, adapun dalam tauhid rububiyah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak menetapkan hukum, yang menetapkan perintah dan larangan hanya Allah Taala. Ini rububiyah. Ya. Hukum-hukum itu semua yang berhak membuatnya hanya Allah Taala. Ini makna rububiyah. Ya. Adapun dalam makna uluhiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ketika dia yang menetapkan hukum, maka kita sebagai hamba Allah wajib berhukum dengan hukum Allah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pemurnian ibadah kita kepada Allah taala. Maka kita menerapkan seluruh hukum Allah. Ini terkandung dari tauhid uluhiyah. Ya. Jadi dari satu sisi al-hukumiyah ini masuk dalam makna tauhid rububiyah, dari sisi yang lain masuk dalam makna tauhid uluhiyah. Jadi tidak ada tauhid yang keempat. Ya. Sehingga para ulama memfatwakan yang menetapkan tauhid yang keempat itu penetapan yang sia-sia. Ya. Karena dia sudah masuk di tauhid uluhiyah dan sebagian dari tauhid rububiyah, dan tidak ada yang mengingkari tentang hukumiyah ini, hakimiyah. Ya. Ulama Ahlus Sunnah menetapkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ya, siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang kafir, mereka itu zalim, mereka itu fasik. Ya, barakallahu fikum. Tetapi yang menciptakannya adalah para kaum khawarij yang diinginkan dengannya kebatilan. Ya, mereka menciptakan tauhid hakimiyah, mereka inginkan darinya adalah untuk mengkafirkan orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah secara kafah. Ya, sehingga mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang menjalankan negara ini tidak murni berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua kafir, berhak dibunuh berdasarkan perintah hadis, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu hatta yaqulu la ilaha illallah." Barakallahu fikum. Walhasil ini perkara yang penting untuk kita ketahui, karena ini telah terjadi di sahati dakwah fil alam, di lapangan dakwah di alam ini, di dunia ini. Sebagian dari orang-orang yang menyandarkan dirinya pada ulama menciptakan tauhid hakimiyah. Naam, yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. Ya. Dan sampai hari ini para dai-dai banyak yang masih menetapkan, ya, tauhid jenis yang keempat ini yang terpengaruh dengan pemikiran kaum khawarij, yakni para pemberontak, ya, kepada kaum muslimin pada pemerintah Islam. Nah, wallahu alam bisawab. Ini sebab yang kelima, bahwa kita lebih mementingkan tauhid, karena tauhid mencakup tauhid rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengatur alam semesta ini, memberi rezeki, menciptakan, yang menguasainya, itu makna tauhid rububiyah. Dan mengandung tauhid uluhiyah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah taala dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, terkadang kita dapati ulama membagi tauhid menjadi dua jenis. Ya, ini tidak bertentangan dengan yang membagi tiga jenis. Kalau dua jenis, sering kita kalau membaca kitab-kitab para ulama, kita sebagian kita dapati atau banyak mereka kita dapati menetapkan tauhid dua jenis, yaitu tauhid ma'rifah wal itsbat. Itu yang pertama, yaitu tauhid ma'rifah wal itsbat, mengenal dan menetapkan. Di sini adalah yang dimaksud tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ya, yang dimaksud di sini adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat, mengenal dan menetapkan. Mengenal Allah melalui nama-namanya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan melalui ciptaan-ciptaannya. Ya, kita lihat langit, bumi dan semua ciptaan. Sehingga kita mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaan tadi. Sehingga ini disebut dengan tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Ya. Tauhid yang kedua adalah tauhid at-talab wal qasad. Tauhid at-talab wal qasad, yaitu tuntutan dan qasad, niat, kemurnian. Yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Ya, karena kita dituntut setelah meyakini rububiyah Allah, ya, setelah mengenal Allah, maka kita dituntut memurnikan ibadah. Jangan mempersyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Ya, sehingga disebut dengan tauhid at-talab wal qasad. Ini tidak bertentangan barakallahu fikum dengan tiga jenis tauhid yang telah kita sebutkan. Nah, baik. Masih tersisa waktu, kita lanjutkan poin yang keenam. Ya, kita lebih mementingkan tauhid, kata beliau rahimahullah, at-tauhidu fil asma'i was sifat muhimmun jiddan. Faqad taqaitu bi syabbin muslimin yaqulu inna Allah fi kulli makan. Faqultu lahu in aradta bihi dhatahu fa hadha khata'un kabirun. لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. Karena tauhid, ya, mengandung tauhid asma wa sifat, maka tauhid asma wa sifat ini muhimun jiddan, sangat penting sekali. Yang aku pernah menjumpai, kata penulis, pernah menjumpai seorang pemuda muslim, dia berkata, sesungguhnya Allah fi kulli makan. Sesungguhnya Allah di setiap tempat. Di setiap tempat. Maka aku katakan kepadanya, jika engkau menginginkan dengan ucapanmu itu zat Allah di setiap tempat, fahadha khata'un kabir. Ini kesalahan besar. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni tujuh tempat di dalam Al-Quran, Allah menetapkan dirinya ar-Rahman al-Arsy istawa. Bahwa Allah yang Maha Rahman di atas ars, di atas singgasananya, ya, menetap meninggi. Berarti Allah menetap meninggi di atas ars. Zat Allah. Tidak boleh kita mengatakan zat Allah itu di mana-mana. Tapi kalau yang Anda inginkan Allah di mana-mana adalah ilmunya Allah, pengawasannya Allah, benar. Ini kebenaran. Bahwa ilmu Allah mencakup, mengetahui seluruh apa yang terjadi, bahkan mengetahui apa yang tersembunyi dalam kalbu kita. Allah mengilmuinya. Begitu pula pengawasan Allah. Allah mengetahui, mengawasi kita semua dimanapun kita berada. Tetapi kalau yang diinginkan zat Allah di mana-mana, maka ini bertentangan dengan tujuh tempat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Toha pada ayat yang kelima, ya, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah itu menetap meninggi di atas arsnya. Nah, ya, sehingga Imam Ahmad pernah membantah seseorang yang meyakini Allah di mana-mana, ya. Kemudian dia melewati sebuah bangkai. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Apakah engkau meyakini bahwa Allah ada pada bangkai tersebut?" Waliyadu billah. Ini untuk mendekatkan logika pemahamannya bahwa apa yang Anda yakini itu keliru dan berbahaya. Ya. Tidak mungkin kita mengatakan zat Allah berarti ada juga pada bangkai tersebut. Wala haula wala quwata illa billah. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira amma yasifun. Maha tinggi Allah dengan setinggi-tingginya dari sifat yang rendah, yang hina yang mereka sifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka pembahasan asma wa sifat ini penting. Dengan itu kita bisa mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mengenal sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah terdahulu, sebagian kita telah menjelaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktu salatul isya telah masuk. Kita cukupkan, kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.